Silakan menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah, memperlihatkan betul-betul sangat memerlukan belas kasihan dari Allah. Nah, itu tadabbur. Tadabbur itu tentunya bisa juga sebagaimana Rasul contohkan dan juga para sahabat saat tadabbur kadang-kadang suka diulang-ulang. Rasulullah pernah mengulang-ulang surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibahum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Setelah membaca ayat itu Rasulullah langsung berdoa. Allahumma ummati in tu'adzibahum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Allahumma ummati. Apa maknanya? Ayat itu kan ungkapan Nabi Isa dulu dibacakan oleh Rasulullah. Nabi Isa berkata, "Ya Allah, sekiranya engkau mau menyiksa mereka orang-orang yang musyrik ini, ya semuanya mereka ciptaan engkau, hamba engkau, aku tidak mungkin dapat menghalangi kehendakmu. Namun sekiranya engkau mau mengampuni mereka, sungguh engkau maha pengampun, maha bijaksana." Nah, ketika ayat ini dibaca oleh Rasulullah, Rasul juga membaca umat. Umat ini terbagi dua, yang taat, yang maksiat. Maka Rasul pas membaca ayat itu langsung menyatakan Allahumma ummati. Itu diulang-ulang ayat itu. Sampai ada sahabat yang memperhatikan bacaan Rasul terhadap ayat itu, ayat doa, sampai mendengar azan subuh masih mengulang ayat itu. Itu Rasulullah. Jadi itu juga salah satu cara tadabbur. Dan kita saksikan bagaimana para ulama Al-Quran di Timur Tengah, Mekah, Madinah, Mesir dan tempat-tempat yang lain. Kalau kita perhatikan, sekarang soalnya gampang sih ingin mendengarkan mereka, enggak mesti harus berangkat ke sana terus lah gitu. Tinggal masuk ke kamar itu tuh Syekh YouTube, di situ ada. Ditanyakan ke Syekh YouTube. Ingin mendengar siapa, langsung tanya Syekh YouTube, ada di situ. Gampang ya. Baik, inilah gambaran tentang secara umum mengenai Al-Quran. Dan insya Allah ya Bapak Ibu juga untuk mengikuti uraian lebih lanjut, makanya saya ini bawa alat ini karena langsung nanti akan dimasukkan ke YouTube. Biar ketika Bapak Ibu masuk ke tanya saya YouTube ada insya Allah. Dan yang sudah-sudah juga ada, ya tinggal sebut aja di apa di kotak YouTube-nya itu nama saya gitu. Bagi yang sudah tahu nama saya. Ya. Karena ini adalah dirasa perlu. Nah, kemudian uraiannya dan insya Allah kajian di MKTV juga akan terus dimasukkan ke YouTube terus. Setiap Rabu malam Kamis kita ingin agar masyarakat lebih semangat membaca dan menghayati Al-Quran dan lebih hati-hati dalam memahami Al-Quran supaya memang tidak terjebak dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menarik tapi dia belum memiliki kemampuan yang sebenarnya untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi tetap kita baik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah. Orang yang punya semangat ingin mengkaji Al-Quran tapi belum tahu sama sekali bahasa Arab, jangan diharik, jangan dilarang, jangan dihina. Tapi kita doakan semoga dapat bimbingan ilahi. Ya apa susahnya bagi Allah? Orang yang semangat mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lain tapi belum tahu ilmunya, besok oleh Allah diberi ilmu gampang-gampang saja bagi Allah kan? Hanya sayangnya ada beberapa aktivis menyerang gitu. Wah itu jalan menyesatkan. Duh, jangan dibilang menyesatkan. Kita tidak tahu niat dia. Kalau dia niat, dia ikhlas, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Karena semua kita juga dapat ilmu kan dari Allah. Bukan mengandalkan otak, walaupun otak ya dari Allah juga. Bukan kehebatan orang tua kita menciptakan otak kita kan? Hanya pemberian dari Allah semuanya. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan barangkali ada yang mau bertanya. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan. Gak ada ya? Nah, kalau memang gak ada, ya enggak ibu, silahkan. Iya. Kita sebagai orang tua membaca, kan tidak begitu paham arti. Iya. Dan kita biasanya kalau membaca mengenai kiamat, neraka itu tinggal yang ada di sini. Iya. Itu yang sama aja lah. Iya. Karena kita tidak. Iya. Dan arti itu macam-macam. Iya. Kita jadi menjadi tambah salah. Itu aja, enggak salah. Karena Rasul bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu hasanatun, falahu bi hasanah, wal hasanatu bi asyi amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, Allah sediakan baginya nilai kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Satu huruf ada artinya enggak? Ini dari kata saja kan, berarti membaca Al-Quran, mengerti enggak mengerti, ada nilainya dari Allah. Dan ini juga perlu memang penekanan kepada yang tadi, harus paham, tapi yang dipahami terjemahkan gitu. Sebetulnya jangan sampai dikatakan kalau membaca Al-Quran tanpa paham dianggap tidak punya arti, enggak begitu. Rasul menegaskan, ngerti enggak ngerti dapat nilai, selama memang niat ada niat karena Allah. Bahkan surat Al-Anfal tadi, surat 8 ya, ayat 2 menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Sesungguhnya orang baru dikatakan mukmin kalau dia memiliki kepekaan saat mendengar Allah disebut, langsung berdampak dalam dirinya, bereaksi dalam kalbunya. Reaksinya seperti apa? Harap dan takut kepada Allah. Itu yang maksudnya wajilat qulubuh. Jangan dianggap takut kepada Allah kayak takut dikejar binatang buas, jangan. Dan harap kepada Allah, jangan harap seperti harap kepada ya lawan jenis, enggak. Tapi saat yang sama menyatu antara takut dan harap kepada Allah itu. Dan itulah hubungan kita dengan Allah berbeda dibanding dengan hubungan kepada selain Allah. Wajilat qulubuhum. Setelahnya diterdengar nama Allah disebut, lalu ayat dibaca. Siapa yang membaca enggak tahu. Kapan membacanya juga enggak tahu. Karena kalimat Al-Quran tadi adalah dengan kata kerja lampau. Tuliyat. Tuliyat ini adalah kata kerja pasif. Sudah lalu. Telah dibaca. Tanpa diketahui siapa pembacanya. Kapan membacanya enggak masalah. Yang penting ini ayat Allah. Bagaimana kalau yang membacanya munafik? Enggak apa-apa, ayatnya enggak munafik kok. Kita itu hubungan dengan ayat. Idza tuliyat alaihim, bila telah dibacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin, maka ayat itu seakan-akan bergerak mendatangi mukminin, memberikan tambahan iman. Ini ngerti enggak ngerti akan memberikan tambahan iman. Makanya insya Allah pulang dari pengajian ini langsung semua rumah didengarkan Al-Quran terus 24 jam. Ya sehari-hari Quran terus. Paling selingan sebentar dengar berita Quran lagi. Jangan sampai setelahnya berita. Terus apa nih setelah berita? Nah enggak begitu. Tapi setelah berita Quran lagi. Karena ini didengar saja punya makna, mendengar saja punya makna. Nah sekarang kalau mendengar bacaan Quran tanpa mengetahui si pembacanya di mana, bagaimana kalau mendengar ada orangnya yang membaca dan kita tahu dia seorang mukmin, maka interaksi kita dengan ayat yang dibacakan dan dengan keimanan si pembaca tambah kuat lagi keimanannya. Oleh karena itu sangat baik kita berkumpul, membaca, saling memperbaiki. Kita akan menambah bertambah keimanan karena ayat memberikan tambahan dan komunikasi iman dengan iman juga memberikan tambahan iman. Nah, kalau mendengar begitu nilai mendengar Al-Qur'an, apalagi ada yang membacanya, bagaimana kalau kita sendiri yang membaca? Lidah bergerak interaksi dengan Al-Qur'an, mata melihat tulisan Al-Qur'an, telinga juga mendengar, kalbu juga diupayakan untuk interaksi dengan Al-Qur'an, otak pun langsung aktif untuk memperhatikan aturan membaca Al-Qur'an, semuanya yakin nanti akan menjadi saksi di akhirat bahwa orang ini berjuang menjadi sahabat Al-Qur'an. Itu belum paham, sudah tinggi nilainya. Tambah lagi dengan paham, tambah lagi dengan menghayati, tambah lagi dengan hubungkan antara ayat dengan diri kita. Umpamanya kan, dari surat Al-Fatihah saja, baru kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, di situ kita resapi segala puji bagi Allah. Kenikmatan semua ada pada diriku, bukan milikku. Aku sehat pemberian dari Allah. Aku bisa mendengar dari Allah. Kenapa aku sering menyalahgunakan pendengaran ini? Padahal aku yakin Allah yang memberi, yang mencipta, yang memiliki senantiasa dekat dengan aku. Boleh jadi baru kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah mulai ada dampak dalam kalbunya. Getaran. Belum lagi sampai kepada Rabbil Alamin. Allah itu adalah yang mengatur seluruh alam. Alam yang tidak terhitung, yang tidak terbayang, yang tidak terhayalkan jumlahnya. Semuanya ada aturan dari Allah. Aku tentu lebih-lebih lagi. Kenapa aku juga kadang-kadang berani menyalahgunakan nikmatnya di hadapannya. Rabbil Alamin. Baru sampai Alhamdulillah Rabbil Alamin saja bisa ada dampak. Dan itulah kehidupan para pendahulu kita. Abu Bakar sering disaksikan kalau mendengar atau membaca Al-Quran langsung berlinang air matanya. Itu tadabur. Nah, untuk sampai ke tadabur memang perlu paham arti, perlu mengerti makna. Boleh minta bantuan kepada terjemah, minta bantuan kepada tafsir. Tapi kita yakin terjemah ini bagian kecil dari makna. Tafsir ini bagian kecil dari makna. Masih banyak makna yang belum tergali. Ya antara lain, contoh ini saja nih. Ini saya mencari. Sampai saat ini saya masih mencari. Ada enggak karya ulama yang menjelaskan rahasia tulisan Al-Quran? Itu mengganggu juga nih. Ya, belum selesai. Langsung aja jawabnya belum selesai. Ya. Berarti ini harus segera pulang nih. Karena mau ada tamu. Ya. Ya, baik. Jadi dan insyaallah saya ini akan sedang berjuang ya untuk membikin karya tulis yang ya menjelaskan apa yang saya temui dari tulisan yang tidak selalu sama dengan bacaan ini. As-salihat jannat khalidun. Nah, di akhir kan ini ada enam. Dalam satu ayat ada enam kata. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannat tajri min tahtil anhar Kemudian kullama ruziqu minna min samatir rizqan qala hadha mutasyabiha. Kemudian azwaj khalidun, 6 kata ada bacaan panjangnya tapi tidak ditulis pakai alif. Ini semuanya mengandung makna yang tentu tidak akan ditemukan dalam terjemah dan tafsir, kecuali kalau ada tafsir khusus tentang hal itu. Nah, antara lain, sekarang kalimat Khalidun. Khalidun ini tulisannya begitu, dan ini dibaca panjang kho-nya itu. Kenapa Khalidun yang artinya kekal tapi tidak pakai alif? Wallahu alam, ini adalah saya memberanikan diri. Kehidupan di akhirat itu kan kekal, tidak berganti lagi, tidak mati lagi kalau sudah mati. Itu Khalidun. Terus kenapa tidak pakai alif? Karena dibedakan kekalnya di dunia dengan kekalnya di akhirat. Kekalnya di dunia sebentar tapi terasa lama dan terlihat perubahan dari waktu ke waktu. Kalau ada seorang kakek usia 80 tahun mau nikah dengan seorang gadis usia 17 tahun, kira-kira gimana? Ya boleh-boleh aja kan, cuma pas di pelaminan seperti apa gitu. Kalau mau dirayakan akan terlihat gitu kesenjangannya. Tapi nanti di akhirat, orang yang sudah jutaan tahun dengan orang yang baru masuk 2 hari, gak ada bedanya ya. Lama dan sebentar sama saja di akhirat. Dan untuk mengetahui berapa tahun pun sudah tidak diperlukan lagi kalau di akhirat nanti. Di dunia kita tahu usia saya ini berapa puluh tahun. Oh, sekian puluh tahun, dari mana tahu? Ya dihitung dong. Per tahun berapa bulan, per bulan berapa hari, per hari berapa jam, itu di dunia. Nanti di akhirat kan tidak perlu lagi hitungan hari. Sekarang hitungan hari karena ada sholat subuh, duhur, asal, maghrib, isya. Di akhirat gak ada lagi itu. Di dunia ada jam kerja, di akhirat gak ada lagi jam kerja. Libur terus, ya. Gak ada jam kerja, tinggal meraih hasil. Kerjanya sebentar, hasilnya selama-lamanya. Entah hasil baik, entah hasil buruk, untuk selama-lamanya. Makanya Al-Quran menjelaskan tentang kiamat itu pakai kalimat hari. Yaumul qiyamah, yaumul hisab, yauma yafirul mar'u. Tidak ada amul qiyamah, tahun kiamat enggak. Bulan hisab enggak. Tapi yaum semuanya itu. Dan yaum di akhirat tidak lagi pakai matahari, enggak perlu pakai mata lagi kalau nanti. Sekarang kan ada matanya ya. Matahari nanti enggak pakai mata lagi. Jadi tidak lagi ada perhitungan waktu. Jadi kalau tidak ada matahari nanti di akhirat itu malam apa siang? Enggak ada lagi malam siang lah. Enggak disebut sahanya. Jadi kalau gitu terang apa gelap? Tergantung di mana tempatnya. Kalau surga terang, kalau neraka gelap. Terangnya dari mana? Ya, bapak dengan ibu tini nanti, yang satu masuk surga Firdaus, yang satu surga Aden. Aminin atuh. Iya. Kan biar kebagian semuanya. Iya. Nanti jauh lagi. Surga Aden di mana? Surga Firdaus di mana? Satu surga saja luasnya lebih luas daripada dunia, bumi dan langit. Ya kalau beda surga, betapa jauhnya? Enggak disebut jauh kok. Luas bukan jauh. Ya luas kan jauh, itu ukuran dunia. Dari sini ke Amerika, ya harus pakai pesawat. nanti di akhirat enggak perlu lagi pesawat. Terus kalau bapak di surga Firdaus, ibu di surga Aden, mau komunikasi bagaimana? Enggak perlu nyarter, enggak perlu pesen tiket, enggak perlu. Kapan mau bisa ketemu? Nah, nanti pembahasan Al-Anhar, pembahasan Azwaj, wah panjang itu. Azwaj kenapa tidak pakai alif, punya makna. Nah, ini dalam terjemah enggak akan ketemu. Itu hanya ketemu ketika melihat tulisan. Makanya dzalikal kitabu, itulah Alkitab, jauh tuh kitab itu. Dipelajarinya perlu waktu, perlu ilmu, perlu pengalaman, perlu tadabur, perlu taqarrub kepada Allah. Makanya sekali lagi, Quran tidak dapat dipahami dengan benar tanpa salat. Salat tidak akan benar tanpa Quran. Jadi ahli salat pasti ahli Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an pasti ahli salat. Adapun permulaan dari mana terserah, itu namanya juga baru memulai. Boleh-boleh saja yang memulai, memulai dari baca Quran dulu, dari baca terjemah dulu, itu memulai. Tentunya kalau yang namanya memulai, jangan sok sudah tamat. Baru permulaan kok. Jangan sampai menganggap sudah hebat baru mulai. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan untuk kesempatan ya pagi hari ini. Insyaallah kesempatan lain kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita usia. Mari kita sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya ilahana ya tuhan kami. Engkau Maha tahu kami berkumpul di tempat ini. Ingin dimasukkan ke dalam golongan sahabat Al-Qur'an ya Allah. Sahabat Al-Qur'an yang Rasul janjikan akan mendapatkan syafaat-Nya ya Allah. Rabbana ya Tuhan kami. Engkau Maha mengetahui kemampuan kami berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ilahana ya Allah ya Rahman. Jadikan kami Allah menjadi hamba yang mencintai Al-Qur'an. Dapat menghayati dan mentadabburi Al-Qur'an. Dapat mengamalkan perintah-Mu. Dapat menjauhi semua larangan-Mu yang tercantum dalam Al-Quran, yang sudah kami pahami dan yang belum kami pahami. Allahumma rabbana ya Tuhan kami, tetapkan dalam kalbu kami nikmat iman dengan istiqamah ya Allah. Dan jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir kecuali Engkau tetapkan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu, menjadi husnul khatimah ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikianlah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.